bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bigman Sirait. Pemuda, sadarlah. Jangan lepaskan peranmu dalam hidup berbangsa dan bernegara, karena sejatinya engkaulah masa depan bangsa. Ayunkanlah langkah dalam derap yang pas, mengarah kepada kemajuan demi kemajuan, kebahagiaan bersama bagi rakyat Indonesia. Jangan terjebak dalam tawuran yang tak jelas ujung pangkalnya. Jangan pula menumpahkan amuk amarah dengan semaunya. Tak perlu pula tergoda untuk menjadi pelaku dosa yang menodai bangsa. Hati-hati. Jangan pula menumpahkan nafsu muda, merusak sendi-sendi kehidupan di kemudaan usia. Karena itu sadarlah dan lihatlah betapa masih panjangnya perjalanan tugas yang diemban sebagai anak bangsa. Tataplah sang saka merah putih, dengarkanlah jeritan ibu pertiwi yang meratapi anak yang terlunta dan tak berdaya, terabaikan, sehingga yang bersaudara, yang harusnya saling membangun, saling menopang, justru saling meniadakan, menista, bahkan menganiaya. Tak jelas lagi di mana semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan agama pun yang seharusnya punya semangat luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia, telah berubah menjadi kebarbaran yang mengerikan. Sehingga Tuhan pun sepertinya sudah dikudeta, tak lagi bisa menyatakan dirinya siapa. Tapi Tuhan adalah apa yang dikatakan umat beragama? Ah, sangat mengerikan. Karena itu pemuda, buka matamu, jangan terjebak di situ. Bawalah ke arah langkah yang pas untuk meraih kehidupan bersama yang penuh kasih mesra, saling melengkapi dalam kepelbagaian perbedaan suku, agama. Sehingga dengan demikian kita bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memberi inspirasi bagi dunia. Semoga saja itu harapan kita. Bersama saya, Bigman Sirait.